Ini yang harus kita imani, al-imanu bil ba'ts. Mengimani adanya hari kiamat, hari kebangkitan. Hari kiamat ini memiliki nama yang sangat banyak karena sifatnya yang banyak. Barakallahu fikum. Al-qiyamah, yaumul qiyamah, yaumul mi'ad, yaumut taghabun, yaumut tanad. Baik, yaumul ba'ts, yaumul jaza, yaumud din. Barakallahu fikum. Banyak nama. Dan ini termasuk rukun dari rukun-rukun iman, perkara yang perlu dan harus kita imani. Barakallahu fikum. Al-imanu bi yaumil qiyamah, bi yaumil akhir. Qala rahimahullahu ta'ala, babun la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu karena pengen segera untuk menghafalnya, mengikuti apa yang dibacakan oleh Jibril. Wa qala Ibnu Abbas, liyafjura amamah sawfa atubu sawfa a'malu. Liyafjura amamahu, untuk dia melakukan fujur setelahnya, dari sisa kehidupannya, dengan kata-kata, saya akan tobat nanti. Kalau nanti mau tobat, berarti sebelum nanti dia melakukan dosa dan maksiat. Nanti dia tobat, berarti sekarang dia berlaku maksiat. Sofa amalu, nanti saya akan beramal soleh. Berarti sekarang tidak mau beramal soleh. Baik. Subhanallah. La hisna. La wazara. Ini la hisna, tidak ada tempat berlindung. Sudah hamala, yakni manusia tidaklah dicipta kemudian dibiarkan begitu saja. Tidak diperintah, tidak dilarang, tidak dimintai pertanggungjawaban. Tidaklah demikian. Subhanallah. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة وكان شفقة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس عن ابن عياس ابن عباس أفن رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد أن يحفظه فأنزل الله لا تحرك به لسانك لتعجل به. Berkata Ibn Abbas bahwa dulunya Nabi SAW إذا نزل عليه الوحي, dulunya di awal-awal ketika diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun menggerakkan lisannya, pengen mengikuti bacaannya Jibril agar supaya kehafal oleh beliau. Barakallahu fikum. Khawatirnya lupa. Pengen beliau menghafalnya sesegera mungkin karena tanggung jawab untuk menyampaikan, sementara beliau tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya kamilah yang menanggung, menjamin bahwa Al-Qur'an itu akan terkumpul di dalam dadamu. Artinya secara otomatis Rasulullah akan menghafalnya. Barakallahu fikum. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu tergesa-gesa untuk menghafalnya dengan cara menggerakkan lisan, mengikuti bacaan Jibril, tidak perlu. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan membacakan kepada engkau Al-Qur'an itu, kemudian engkau tidak akan melupakannya illa ma sya Allah, kecuali kalau Allah menghendaki. Dalam artian ada hikmah di balik keadaan tertentu Rasulullah lupa. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Beliau lupa bacaannya. Para sahabat tidak membetulkannya. Karena menurut sahabat memang mungkin begitu. Imma di rumah, wa imma diganti, wa imma. Karena wahyu masih berlangsung turun, masih ada menghapus, dihapus. Barakallahu fikum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai melakukan salat, kenapa kalian tidak mengingatkan aku tentang bacaan yang aku lupa? Innama ana bashar, sesungguhnya aku ini manusia. Ansa kama tansaun, aku bisa lupa sama seperti kalian lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni, kalau aku lupa maka ingatkanlah aku. Nah, tentunya kondisi ini akan menjadi apa? Pelajaran bagi setiap umat setelah beliau alaihi salatu wasalam, untuk mereka berbuat sama seperti apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Baik. Artinya kapan seorang imam lupa dalam bacaannya atau salah dalam bacaannya, ya tentunya yang ada di belakangnya akan membetulkannya, mengingatkannya. Oleh karena itu yang berdiri di belakang imam adalah orang-orang yang memiliki kemampuan membetulkan imam atau bahkan menggantikan imam jika sekiranya imam batal dari sholatnya. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan liyalini minkum ulul ahlami wan nuha, hendaknya orang-orang yang ada di belakangku di antara kalian adalah orang-orang yang dewasa, orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki kemampuan. Barakallahu fikum. Tsummalladzina yalunhum tsummalladzina yalun. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Baik. Jadi yang berdiri di belakang imam tidak sembarang orang. Barakallahu fikum. Subhanallah. Adalah orang yang siap jika sekiranya terjadi kesalahan pada imam. Itu hikmah di balik. Dan ini jarang, barakallahu fikum, jarang sekali. Dan Allah menghendaki itu memang agar supaya menjadi pelajaran dan syariat untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa kata Allah Subhanahu wa taala sanuqri'uka fala tansa illa ma sya Allah. Baik. Fa anzalallah la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggoyangkan lisanmu untuk engkau segera menghafal dari Jibril. Subhanallah. Qala rahimahullahu taala babun inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sungguhnya atas kami tanggungan untuk mengumpulkannya dan membacakannya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Abu Ubaidullah ibn Musa an Israil عن موسى بن أبي عائشة أنه سأل سعيد بن جبير عن قول الله تعالى لا تحرك به لسانك قال وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه إذا أنزل عليه. أبو موسى bin Abi Aisyah annahu sa'ala Sa'id ibn Jubair, bertanya kepada Sa'id ibn Jubair muridnya Ibn Abbas tentang ucapan Allah Subhanahu wa taala la tuharrik bihi lisanak. Qala wa qala Ibn Abbas. Baik, Sa'id ibn Jubair mengatakan berkata Ibn Abbas kana yuharriku syafataihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diturunkan wahyu kepada beliau, Rasulullah menggerakkan lisannya. Idza unzila alaihi faqila lahu la tuharrik bihi lisanak, maka dikatakan kepada Rasulullah jangan engkau goyangkan, gerakkan lisanmu. Yakhsha ay yatafallatha minhu, Rasulullah menggoyang lisannya ini, menggerakkannya, berusaha untuk mengikutinya, khawatir tidak keingat oleh beliau. Dan memang kalau hendak menghafal, barakallahu bikum, yang dibiasakan apa? Disertakan antara ingatan dengan lisan. Barakallahu fikum. Menghafal kita munculkan dalam ingatan dan kita nampakkan dalam bentuk ucapan. Itulah hafalan. Baik. Dengan menghafal cara menghafal juga demikian, berusaha untuk membacanya dengan benar, barakallahu fiik, diulang-ulangi sampai terbiasa di lisan dan tertinggal dalam ingatan. Barakallahu fiik. Begitu pula ketika kita hendak menyampaikannya, kita ingat dulu, setelah itu kita akan keluarkan dalam bentuk pengucapan. Oleh karena itu, anak-anak kita, ketika kita ajari untuk menghafal Quran, disuruh mengulang-ulang terus, ulang-ulang terus satu ayat. Tadzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau tidak bisa langsung, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi. Diulang 40 kali, 50 kali, 100 kali. Kalau sudah lancar dan ingat, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, sampai tidak lagi ada sesuatu yang mengganjal di lisan kita, lancar, mengalir, enak. Kemudian kita satukan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diulang-ulang sampai keingat sudah. Baik. Kemudian barakallahu fikum. Pindah ke ayat berikutnya. Perlakuan sama. Baik. Diulang itu sampai ke hafal. Kemudian disambung dengan ayat yang pertama tadi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna shalaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Diulang, disambung ulang. 1 2 1 2 sama. Lancar, pindah yang ketiga. Baik, sampai 5 ayat. Kalau itu target 5 ayat atau 1 halaman. Diulang-ulang-ulang terus, mungkin kita akan menelan waktu 1 jam duduk hanya untuk setengah halaman ini. Setengah halaman kita duduk setengah jam atau 1 jam untuk itu. Diulang-diulang. Setelah itu kita murajaah yang lain. Baik. Murajaah hafalan. Barakallahu fikum. Agak siang diulangi lagi hafalan tadi. Karena boleh jadi orang langsung bisa ngafal 1 jam barakallahu fikum hafal. Tapi kalau sudah keluar dia dari masjid lupa, kabur. Barakallahu fikum. Kabur. Diulangi lagi. Manfaatkan setengah jam lagi untuk mengulang tadi. Siang, sore, malam, paginya baru setor. Baru setoran yang setengah halaman tadi. Atau 1 halaman. Setor. Setelah di setor, tape hafalan baru ulang. Dengan konsep yang sama. Jadi jangan dikatakan, oh gampang itu hafal Quran. Hafal Quran itu butuh waktu, barakallahu fikum. Butuh waktu, butuh taufik wal aun minallahi subhanahu wa ta'ala, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diulang lagi, berkali-kali diulang, kemudian setelah kita mungkin baru kita setoran hafalan, setoran muraja'ah, barakallahu fikum, hafalan baru, hafalan lama, hakada. Dan memang itu yang senantiasa ada dalam kegiatan orang-orang yang memang dari menghafal Quran, tidak ada kegiatan yang lain, ataupun ada kegiatan yang lain tidak banyak, atau yang seimbang. Walhasil barakallahu fikum, dengan cara mengulang dan mengulang, insya Allah akan kokoh dan kuat hafalan itu. Bismillah tabaraka wa taala. Tapi kita kembali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pengen dan khawatir jangan sampai lupa, padahal baru saja disampaikan oleh Jibril. Faqila la tuharrik bihi lisanaka yakhsha ayyatafallata minhu. Beliau khawatir hilang dari ingatan beliau. inna alaina jamahu an najma'ahu fi sadrika. Inna alaina, sesungguhnya atas kami jaminan, alaina tanggungan, an najma'ahu fi sadrik, untuk kami kumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu, dalam bentuk hafalan. Barakallahu bikum. Wa qara'nahu, wa qur'anahu ay an taqra'ahu, dan juga kami menjamin bahwa engkau mampu mengucapkannya dari hafalan yang ada di dalam dadamu itu. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Ini secara otomatis Rasulullah ketika diberi wahyu oleh Allah langsung beliau menghafalnya, tersimpan di dalam dadanya dan mampu pula untuk dia sampaikan, dia bacakan kepada umat ini, kepada para sahabatnya. Baik. Fa idza qara'nahu yaqulu unzila 'alaika fattabi' qur'anahu thumma inna 'alaina bayanahu. Fattabi' qur'ana. Kalau kami telah membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Thumma inna 'alaina bayana an nubayyinahu 'ala lisanika. Kemudian kami yang menanggung bayana, keterangannya. Ai nubayyinahu 'ala lisani. Kami akan menuntun kau melalui lisan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Subhanallah. Qala rahimahullahu taala babun fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Berkata Ibnu Abbas, qara'nahu bayyanahu fattabi' i'mal bihi. Berkata Ibnu Abbas, qara'nahu bayyanahu, qur'anahu, qara'nahu, bayyanahu, kami telah menerangkannya, fattabi' i'mal bihi, beramallah engkau dengannya. Fattabi' qur'ana, yakni beramallah engkau dengannya. Qala rahimahullahu taala hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa hadatsana Jarir an Musa ibn Abi Aisyah an Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas fi qawlihi la tuharrik bihi lisanaka lit'ajala bih, janganlah engkau menggerakkan lisanmu karena tergesa-gesa pengen untuk menghafalnya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala Jibril alaihi bil wahyi. Berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau turun kepada beliau Jibril untuk menyampaikan wahyu, wa kana mimma yuharriku bihi lisanahu wa syafatayhi fayashtaddu alaihi, dan beliau Muhammad alaihi salatu wasallam beliau menggerakkan lisannya dan kedua bibirnya, fayashtaddu alaihi, maka berat nampaknya atas beliau, wa kana yu'rafu minhu, dan ini nampak dari beliau bahwa beliau khawatir jangan sampai lupa. Jadi beliau berusaha berupaya langsung bisa menghafalnya dengan cara menggerakkan lisan dan bibirnya. Fa anzalallahu al-ayah allati fi la uqsimu bi yaumil qiyamah, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la uqsimu bi yaumil qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu karena pengen secepat mungkin untuk bisa menghafalnya. Jangan, tidak perlu. Nanti selesai baru engkau mengulanginya karena kami yang telah menjamin, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang menjamin untuk engkau bisa menghafalnya. Kami menjamin untuk mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu. Wa Qur'anah, dan memberikan kemampuan kepada engkau untuk membacanya. Baik. Qala 'alaina an najma'ahu fi sadrika. Baik. Kamilah yang akan mengumpulkannya di dalam dadamu dan memberikan kemampuan untuk engkau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami telah membacanya, maka ikutilah bacaannya itu. Faida anzalnahu fastami', tapi kalau kami menurunkannya maka silakan mendengar saja. Summa inna 'alaina bayanah, 'alaina an nubayyinahu bilisanik, kami akan menerangkannya melalui lisanmu. Qala fa kana idza atahu Jibril atraqa, faida dhahaba qara'ahu kama wa'adahu Allah. Setelah itu, setiap wahyu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau hanya menundukkan kepala. Fa idza dhahaba, kalau sudah selesai, qara'ahu, beliau langsung bisa membacanya dari hafalan yang Allah telah berikan kepada beliau, sebagaimana Allah menjanjikan untuk beliau. Baik. Aula laka fa aula, ini tawa'udun, yakni janji. Masya Allah. Baik. Kita baca faedah di tafsir Al-Qiyamah. Baik. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, la uqsimu biyaumil qiyam wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama bala qadirina 'ala an nusawwiya banana bal yuridul insanu liyafjura amama yas'alu ayyana yaumul qiyamah. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Baik. La uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Menunjukkan bahwa hari kiamat adalah hari yang sangat luar biasa. Heboh. Menggemparkan. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Demikian juga Allah bersumpah dengan nafsul lawamah. Nafsul lawamah, nafsul mu'min, barakallahu alaikum, yang senantiasa mencela dirinya kalau berbuat maksiat, mencela dirinya kalau tidak melakukan amal saleh. Baik. Terkadang ketika kita melakukan maksiat, dosa, baik, jiwa kita berontak dan mengajak berbicara diri kita, kenapa engkau melakukan itu? Kenapa engkau melakukannya? Tidakkah engkau tahu kalau itu, kalau itulah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Engkau pun telah mengetahui bahwa itu adalah yang diharamkan, dalilnya demikian dan demikian. Lawama yalumu nafsahu. Mencela dirinya kalau melakukan. Maka dari situlah muncul penyesalan. Dan muncul pula tobat. Demikian juga dia akan dicela oleh dirinya ketika tidak melakukan amal soleh. Barakallahu fiik. Lewat kesempatan tidak melakukan amal soleh, dia pun merasa menyesal. Dicela oleh dirinya, nafs. Barakallahu fiik. Setelah itu Allah berkata, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama. Apakah manusia ini menyangka bahwa kami tidak akan mampu untuk mengumpulkan tulang belulangnya? Baik. Ketika orang telah meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia dengan tulang belulangnya utuh. Kemana-mana dia dengan tulang belulangnya sempurna. 360 mifsal ruas. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah beliau mengatakan bahwa manusia ini memiliki ruas tulang sebanyak 360. Ruas tulang. Dan ini dibenarkan oleh para ilmuwan sekarang ini. Sehingga orang merasa terheran-heran luar biasa dengan ungkapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan bahwa yang dikatakan oleh beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di zaman itu masalah teknologi belumlah seperti apa yang ada sekarang ini. Baik. Ruas kita ini banyak sekali nih. Baik. Persendian-persendian kita, ruas kepala kita ini ada ruasnya nih. Ada berapa ruas dalam kepala kita ini? Tengkorak kepala jangan dikira cuma satu tengkorak. Utuh begitu, dia memiliki ruas. Baik. Dari tulang belakang kita ke bawah tuh sampai tulang ekor. Tulang dada kita ini. Tangan kaki. Setiap harinya mestinya kita menunaikan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan banyaknya ruas kita. Barakallahu fikum. 300. Kata Rasulullah SAW, cukup Anda telah menunaikan kebaikan dalam rangka syukur nikmat ini dengan melakukan 2 rakaat apa? Duha. Rakaatain duha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat duha Anda sudah menunaikannya. Ala kulli sulama minan nasi sadaqah. Setiap ruas dalam tubuh manusia ini harus disedekahi oleh setiap orangnya dalam wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Anda bayangkan seandainya tubuh kita ini tidak ada tulangnya. Jadi apa kira-kira? Baik. Seonggok daging. Subhanallah. Tulang inilah yang menjadikan kita kuat. Bisa bergerak, bisa beraktivitas. Bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Allah yang kuasa untuk menjadikan semuanya berbeda-beda dari satu materi yang sama. Dari materi yang sama, Allah menciptakan mata kita, Allah menciptakan telinga kita dengan kemampuan mendengar, kemampuan melihat. Allah menciptakan organ hidung kita, barakallahu fikum, dengan kemampuannya untuk mencium, lidah, segala sesuatunya, subhanallah. Tulang belulang kita dari satu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ta'ala al-insani hinun min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura, inna khalaqnahu min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dari sperma. Sperma. Sperma yang ketemu dengan ovum. Barakallahu fikum. Dari situlah Allah SWT membentuk dan mencipta manusia. Asalnya satu. Dari situ juga dia bisa melihat, dia bisa mendengar, dia merasakan, dia bisa bergerak, dia bisa beraktivitas. Subhanallah. Begitu kita meninggal dunia, kelas. Tidak ada lagi yang bisa mengikat tulang belulang ini. Karena aktivitas tubuh yang dulunya hidup, ketika hidup dia masih bisa mempertahankan diri. Barakallahu fikum. Ada sesuatu yang membahayakan, ada sesuatu yang mengganggu, bisa diprotek oleh tubuh kita dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang namanya bakteri, yang namanya jamur, yang namanya virus, terlalu banyak. Kalau bukan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri kita kemampuan untuk apa? Mempertahankan diri. Sehingga bisa kita hidup. Tapi ada masa-masanya. Baik. Begitu kita sudah pada puncaknya, kita akan menjadi tua. Organ pun akan menjadi lemah. Kemampuan pun berkurang. Baik. Ketika tidak lagi tubuh ini mampu untuk mempertahankan dirinya, maka aktivitasnya akan berhenti. Barakallahu fikum. Aktivitas akan berhenti. Dan yang paling pertama busuk adalah perut. Barakallahu fikum. Karena disitulah terkumpul sekian banyak apa? Bakteri, apalagi jamur dan segala sesuatu. Subhanallah. Kemudian mengarah ke yang lainnya, membusuk dan akan terurai. Tulang-tulang pun akan terlepas satu demi satu dari persendiannya. Berserakan sudah. Begitu daging, darah habis, tinggal tulang belulang. Jadi, karena dialah yang keras. Barakallahu fikum. Dialah yang kuat. Tapi juga dengan berjalannya waktu, dia juga akan menjadi rapuh. Subhanallah. Sampai seorang datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa tulang belulang. Di hadapan beliau dia meremas-remasnya. Sambil mengatakan, "Ya Muhammad, apakah kita akan dibangkitkan setelah kita sudah jadi begini?" Subhanallah. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal ata'ati kata Allah Subhanahu wa taala, "Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhama?" Apakah manusia ini menyangka bahwa kami tidak mampu untuk mengumpulkan kembali tulang belulang mereka yang dulunya sudah berserakan, sudah hancur entah kemana? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga mudahnya Allah menciptakan Anda dari sesuatu yang tidak ada. Sebagaimana kita dicipta oleh Allah bukan karena keinginan kita. Tidakkah demikian? Baik. Dibangkitkan pun juga demikian. Mau atau tidak mau, Anda akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Anda dicipta. Allah mengatakan, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami menciptakan makhluk-makhluk itu, demikian pula kami akan mengembalikannya seperti sedia kala. Setelah hancur, setelah lebur, setelah tidak ada lagi. Sangat mudah bagi Allah SWT untuk membangkitkan semuanya. Innama ba'atukum kanafsi wahidah. Innama ba'atukum kanafsi wahidah. Hakadal ayah, ya Abu Yusuf. Sesungguhnya kebangkitan kalian semua itu sama seperti kebangkitan satu orang. Tidak tahu berapa banyak jumlah manusia, mulai dari Adam sampai manusia terakhir. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Tidaklah penciptaan kalian dan pembangkitan kalian itu merepotkan kami, tidak. Menciptakan kalian dan membangkitkan sama seperti membangkitkan dan menciptakan satu orang. Jangan ada mengatakan, "Oh, repot sekali ini. Berapa juta, berapa triliun manusia ini." Barakallahu fikum. Mau dibangkitkan semua satu-satu? Ini kalau pikiran kita, barakallahu fikum. Allah dengan kekuasaannya, "Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya mengatakan, "Jadilah." Maka jadi semuanya. Cuma satu kali dipanggil semuanya bangkit dari kuburan. Munculnya ini dan itu ya karena apa? Menyamakan Allah dengan makhluk yang sangat lemah. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ala kulli syai'in qadir." Allah atas segala sesuatu maha mampu. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bala Bahkan kami sangat mampu untuk kami nusawiya banana, merangkai kembali jari jemarinya. Sangat mudah bagi Allah, sudah berserakan ke sana kemari. Baik, Uzair yang ditidurkan oleh Subhanallah 100 tahun. Himarnya, keledainya sudah mati. Dari sejak zaman tidak lama dari sejak dia tidur mati tontak itu himar keledai. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wandur ila al-himari kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma." "Wandur ila al-idhami kaifa nunshizuha wa naksuha lahma." Coba tengok lihat ke tulang belulang ini, kan waktu itu tinggal tulang belulang yang ada di hadapannya. Tulang belulang himar kendaraan dia. Bagaimana dia diperlihatkan oleh Subhanahu wa ta'ala begitu mudahnya dicipta kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan tanah untuk mengembalikan apa yang telah dia urai. Bergerak semua. Barakallahu fiik. Kembali ke asalnya. Baik. Sampai terbentuk ulang daging dan membungkus tulang belulang. Barakallahu fiik. Kulit juga demikian bersamaan dengan itu. Jadilah dia utuh seekor himar. Bala qadirin ala an nusawwi banana bal yuridul insanu liyajra amama. Bahkan sungguhnya manusia ini tidak percaya dengan hari kiamat. Pengennya yuridul insanu liyajra amama. Pengen berlaku fajir. Barakallahu fikum. Nanti jo terang tobat. Kalau benar nanti jo, berarti sekarang ini dia mau melakukan maksiat, fahisyah, kekejian, maksiat. Sama seperti dari ucapan saudara-saudaranya Nabila Yusuf alaihissalatu wassalam. Uqtulu Yusuf aw itrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Uqtulu Yusuf, bunuh saja tuh Yusuf. Aw itrahu arun, atau buang di tempat atau negeri yang sangat jauh. Yakhlu lakum wajhu abikum, akan tercurahkan semua kasih sayang orang tua kalian kepada kalian. Tidak ada lagi Yusuf sebagai saingan. Karena mereka menganggap bahwa ini Yusuf terlalu disayang, mau kita ini cuma sisa-sisa kasih sayang. Jadi, maka harus menyahkan Yusuf ini agar supaya kasih sayang tercurah semuanya kepada mereka. Awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin, agar supaya dan setelah ini kita akan menjadi orang-orang yang saleh. Paham barakallahu'alaikum? Taswif, nanti saja kita tobat, artinya sekarang bikin dosa dulu. Dari perencanaan tobat di masa yang akan datang ini yang menjadikan orang lancang barakallahu'alaikum untuk berlaku maksiat. Wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai sini. Subhanallah. Alhamdulillah. Subhanallah.